Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah wa adala syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, kita lanjutkan lagi seri dakwah, seri tarbiyah. Insya Allah kita melanjutkan topik tentang urgensi, pentingnya kita memahami grand design kehidupan. Allah telah berfirman di dalam surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 70, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَدَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصِرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْصِرُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. Lanjutannya, Qul ana da'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala aqabina ba'da id hadana Allah kalladhi istahwathu syayatin fil ardi khayrana lahu ashabu yad'unahu ila al-hudatina Qul inna hudallahi wal huda wa umirna linuslima li rabbil alamin. Maka, dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya, jalan hidupnya sebagai permainan dan senda gurau. Dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Jadi, Allah memerintahkan Muhammad SAW, Rasulullah, untuk meninggalkan orang-orang yang menjadikan agama sebagai permainan dan senda gurau. Menjadikan agamanya sebagai permainan dan sekedar adalah artinya dia tidak sungguh-sungguh menjalani kehidupan ini sesuai dengan jalan hidup, aturan hidup yang Allah turunkan. Dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Dia tertipu oleh kehidupan dunia, artinya dia terperosok masuk ke dalam duniawi, ya. Jadi hidupnya dipenuhi oleh kepentingan-kepentingan duniawi, ya, yang sesat. Ya. Jadi tertipu oleh kehidupan dunia, artinya dia menjadikan kepentingan duniawi ini itu sebagai tujuan hidup dia. Orientasi hidupnya hanya untuk mengejar kenikmatan-kenikmatan duniawi, ya. Bagaimana supaya bisa hidup makmur sejahtera di dunia ini, memiliki rumah yang bagus, kendaraan yang hebat, ya, fasilitas, ya, ini dan itu yang nyaman, modern, enak, mewah, luks. Hidupnya hanya untuk bersenang-senang, ya, bagaimana supaya dia bisa menjadikan dunia ini kenikmatan surgawi. Jadi untuk itu dia mengerahkan waktu, pikirannya, tenaganya, kerja kerasnya, usahanya untuk mengejar itu. Mengejar bagaimana bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, ketenaran, popularitas, supaya disanjung, dipuja, dihormati, supaya karirnya meningkat, supaya dia punya kekuasaan, bisa mengatur orang banyak, disegani, ditakutin, dihormati, di mana-mana dikatakan orang sekitarnya sebagai orang yang hebat, sukses, ya, orang yang pemimpin sukses dan sebagainya. Jadi orientasi dunia untuk mendapatkan pujian manusia di dunia ini, ya, hanya untuk mencari pujian manusia di dunia ini, bagaimana supaya mengenyangkan perutnya, bagaimana supaya hidupnya mudah, enak, serba nyaman, duniawi. Dan di mana semua yang saya sebutkan tadi, yang kita utarakan tadi, itu semuanya adalah akan kita tinggalkan. Ketika kita mati, maka semua akan kita tinggalkan. Ketika orang mati, maka ya, popularitas, ya, jabatan, kekuasaan, harta, ya, kenyamanan-kenyamanan hidup, itu semuanya ditinggalkan. Itu berarti kehidupan duniawi. Nah, inilah orang yang tertipu oleh kehidupan dunia. Menjadikan dunia hanya sebagai tujuan hidupnya. Dia tidak melihat bahwa kehidupan abadi itu sudah menanti dia. Yaitu kehidupan abadi di akhirat. Maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk wadzakir bihi, ya. Dan peringatkanlah mereka dengan bihi-bihi dengan Al-Qur'an. Antum besala nafsum bima kasabat. Agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat selain dari Allah. Nanti di akhirat, semua syafaat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Para nabi memberikan syafaat kepada umatnya itu atas izin Allah. Atas izin Allah, ya, contohnya Rasulullah Muhammad SAW akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada umatnya, ya, menolong umatnya dari api neraka. Tapi orang yang ditolong, yang diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW itu adalah orang yang atas izin Allah. Artinya orang itu memang diridhoi Allah untuk diselamatkan. Semuanya kekuasaan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para syuhada. Para syuhada, para solihin, yang diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat. Itu semuanya adalah atas kehendak, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kekuasaan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, wa ing ta'dil kulla adlil la yu'khad minha. Jadi jika mereka nanti akan minta tebusan di akhirat, minta tebusan artinya dia kalau memiliki harta banyak di dunia ini ingin menebus dirinya dari siksa api neraka. Kalau dia punya kekuasaan, di dunia punya kekuasaan kerajaan yang besar, menjadi kepala pemerintahan, maka itu semuanya tidak ada gunanya. Dan memang tidak ada gunanya. Kenapa? Memang kekuasaannya sudah hilang, hartanya juga sudah tidak dibawa. Maka apapun tebusan itu tidak diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapatkan minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu ketika masih di dunia. Bima kanu yakfurun. Artinya kekafirannya itu dilakukan waktu di dunia ini. Mati, dimatikan Allah dalam kondisi kafir. Karena kekafirannya, maka diazab oleh Allah dengan azab yang pedih selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung dari Allah dari azab yang seperti ini, selama-lamanya di neraka. Maka qul ana da'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna. Katakanlah wahai Muhammad, apakah jadi Rasulullah disuruh mengatakan kepada umatnya, kepada manusia, apakah kita akan memohon kepada sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberikan manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita? Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang setelah Allah memberikan petunjuk kepada kita? Seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi dalam keadaan kebingungan. Kawan-kawannya mengajaknya ke jalan yang lurus dengan mengatakan, ikutilah kami. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, yang sebenarnya. Dan kita diperintahkan agar berserah diri kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi, jelas ya, segala sesuatu selain Allah itu la yang fa'una wa la yadruna. Mungkin kita katakan, oh, kita mendapatkan manfaat dari orang tua kita, dari kerabat kita, dari atasan kita, dari orang-orang di sekitar kita. Nah, yang dimaksud dengan manfaat, madarat, itu adalah manfaat madarat yang memiliki akibat selama-lamanya. Karena kalau manfaat, jadi kalau mendapatkan fasilitas pemberian dari orang, itu adalah manfaat yang kecil. Nah, yang dimaksud dalam Al-Quran adalah suatu pembicaraan yang besar. Pembicaraan yang besar adalah menyangkut kehidupan yang besar. Kehidupan selama-lama itu adalah kehidupan yang besar. Maka manfaat dan yang membahayakan ini adalah manfaat yang selama-lamanya. Madarat yang membahayakan selama-lamanya. Ini hanya Allah yang bisa memberikan, ya, yang bisa mendatangkan. Sementara manusia, ya, manfaat dan madarat, siapapun dia, walaupun dia itu seorang raja, kaisar, ya, bisa memberikan manfaat itu hanya manfaat cuma sebentar, kecil. Yang sebentar itu berarti kecil, sepele. Berarti sepele, ya, tidak dianggap manfaat. Karena bisa jadi manfaat yang diberikan oleh kaisar, contohnya kedudukan, fasilitas ini, itu sebenarnya bukan manfaat yang sesungguhnya. Itu hanya ujian, ya, ujian bagi dia. Betapa banyaknya orang yang memiliki kedudukan, ya, status sosial tinggi, ya, fasilitas banyak, tapi dia tidak bisa memanfaatkan itu. Kenapa? Karena dia sibuk dengan tugas-tugas yang diberikan oleh atasannya. Seperti itu. Nah, inilah ya. Jadi manfaat madarat itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hakikatnya, ya, pada hakikatnya semua manfaat, ya, yang diterima, ya, oleh manusia itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang lain memberikan manfaat kepada kita, orang lain itu juga tergantung sama Allah. Kita juga tergantung pada Allah. Begitu juga membahayakan. Yang membahayakan, ya, ya, yang membahayakan diri kita, yang hakikatnya membahayakan itu juga dari tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pemahaman, ya. Jadi kita dituntut untuk memiliki kerangka berpikir yang luas, yang panjang, abadi, ya. Ya, selama-lamanya. Jangan hanya cara berpikir sempit, ya. Hanya cara berpikir yang terbatas. Jadi maka di sini Allah mengatakan, Allah berfirman, ya. Kalladis tahwat husyayatin fil ardi hayrana lahu, ya. Asabu yad'una ila hudatina, yaitu seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di muka bumi. Hairon itu berarti dalam kondisi kebingungan. Jadi betapa banyaknya manusia di muka bumi ini kebingungan. Dia hidup tersenyum, ya, banyak tertawa-tawa, tapi sebenarnya hatinya kebingungan. Ya. Kenapa kan bingungan? Karena dia salah arah. Karena dia jalannya jalan yang samar-samar. Maka dia bingung. Orang yang meniti suatu jalan di mana jalan itu remang-remang, jalan itu gelap, ya. Walaupun dia tertawa-tawa, tapi sebenarnya dia kebingungan. Kenapa? Enggak tahu arah mau kemana. Ya. Tidak jelas mau kemana yang dituju dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena doktrin-doktrin, keyakinan yang dia terima itu membingungkan. Ya, maka dia bingung. terjadi banyak kontradiksi. Ya. Kenapa Tuhan punya anak? Apakah anaknya Tuhan itu maha mengetahui? Apakah Tuhannya anak itu sekarang maha melihat apa yang kita lakukan? Bagaimana dia bisa menyelamatkan kita? Apakah dia memiliki kekuasaan selama-lamanya? Apakah dia menguasai seluruh kehidupan? Bagaimana dia bisa menyelamatkan di akhirat? Sementara dia tidak memiliki kekuasaan. Apakah dewa ini itu memiliki kekuasaan yang sesungguhnya? Kenapa antara satu dewa dengan dewa lain, ya, itu tidak terjadi sinkron? Bagaimana bisa, ya, ada urusan dewa ini sementara kehidupan ini satu. Ya. Kehidupan ini adalah satu, satu sistem. Satu sistem kehidupan, dari ujung sampai ujung, dari awal sampai akhir. Ya. Langit dan bumi, ya, semua manusia itu semuanya terbingkai dalam satu kehidupan. Bukan hanya semua manusia, semua jin, semua malaikat. Kehidupan yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang tersembunyi maupun yang tidak tersembunyi. Yang telah terjadi, yang sekarang sudah terjadi dan akan terjadi, itu semuanya adalah satu sistem kehidupan. Dan satu sistem kehidupan yang besar ini, yang hanya bisa mampu mengatur dan menguasai hanya satu, yaitu Allah. Tidak ada selain Allah. Maka siapapun Tuhan yang disembah selain Allah itu adalah lemah. Apapun. Nah, ini adalah konsep dasar, ya. Pertanyaan yang apa yang harusnya menggelitik kita kalau kita masih menyembah selain Allah. Ya. Maka kita perlu mengenal Allah. Siapa Allah? Allah adalah yang mengatur, ya. Allah yang menciptakan, mengatur, memelihara, ya. Yang membuat kehidupan ini terjadi seperti ini, ya. Ya. Langit, ya. Kita tidak tahu tepinya sampai di mana. Semua kehidupan di atas kita, di langit itu, Allah yang menguasai. Ujungnya, ya, tidak ada satupun partikel di langit, kecuali Allah yang mengatur, menguasainya. Tidak ada satupun partikel, molekul di bumi ini, apapun itu bentuknya. Ya, itu kecuali Allah yang menguasai, yang mengaturnya. Nah, ini kekuasaan Allah yang luar biasa. Kenapa? Allah, ya, innahu alimum bidzatis sudur, ya. Wahwal latiful khabir. Allah itu maha mengetahui apa yang ada di hati, di dalam dada kita, di hati kita, dan wahwal latiful khabir. Allah itu maha halus dan maha memberikan kabar. Maha halus. Ya. Ya. Allah maha halus. Ya. Kita tahu bahwa tumbuhan tumbuh, ya, binatang berkembang biak itu dengan cara yang halus, pelan pelan. Karena Allah itu maha halus, ya. Allah yang menggerakkan pergerakan sel-sel molekul di dalam semua hewan dan tumbuhan, tanaman, ya. Termasuk di dalam tubuh kita ini, ya. Apa yang ada di dalam sel-sel di dalam usus kita, saluran pencernaan kita, itu Allah yang mengatur, yang menguasai, ya. Kita hanya menggunakan, kita hanya memiliki hak guna, hak pakai, ya. Tapi sesungguhnya badan kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Nyawa kita milik Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lihat, yang kita dengar, itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah adalah pemilik sejati dari seluruh kehidupan ini. Ini adalah, maka kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berserah diri kepada Allah, maka Allah akan menyelamatkan dia. Akan ketika kita bersandar kepada Allah, maka Allah akan menolong kita. Insyaallah. Maka kul inna hudallahu wal huda. Ya, katakanlah sungguhnya petunjuk itu, ya, petunjuk Allah itulah yang petunjuk yang benar, ya. Kul inna hudallahu wal huda. Ya, sungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Ya, ya. Sementara petunjuk dari selain Allah, entah itu dari tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang yang memiliki pengetahuan yang luas, ahli filosof, ya. Kemudian orang-orang yang hebat memiliki gelar sarjana, profesor, doktor, dan sebagainya, itu manusia biasa yang lemah, yang kerdil, ya, yang kapasitasnya terbatas, pengetahuannya terbatas, penglihatannya terbatas, otaknya kecil, ya kan? Dan dia tidak bisa memberikan petunjuk kepada manusia lain, sementara dirinya sendirinya belum tentu berada dalam petunjuk. Maka petunjuk yang benar adalah dari Allah, jalan hidup yang benar adalah jalan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui semuanya, Allah Maha melihat, Maha menguasai semuanya. Baik itu kehidupan yang sudah terjadi, yang sedang terjadi maupun akan terjadi, Allah menguasai semuanya. Dan janji Allah adalah yang benar. Kenapa? Karena Allah menguasai kehidupan yang akan datang. Hanya Allah yang menguasai kehidupan yang akan datang. Tidak malaikat, tidak jin, tidak manusia, tidak makhluk yang lain. Maka wa umirna linuslima lirabbil alamin. Maka kita diperintahkan untuk agar menyerahkan diri menjadi muslim kepada lirabbil alamin. Kepada Allah yang menguasai segala alam, segala alam. Segala alam berarti alam jin, alam malaikat, ya, alam manusia, alam hewan, ya, alam yang nyata maupun yang tidak nyata, alam gaib, ya. Semua alam, ya, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan akan terjadi, seluruh alam, seluruh jagat raya ini, ya. Itu adalah Allah yang menguasai. Allah adalah penguasa semuanya. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas. Ini penguatan keyakinan. Penguatan keyakinan inilah yang merupakan modalitas utama untuk kita berubah dalam hidup ini. Kenapa orang tidak berubah? Karena dia tidak yakin. Contoh, maaf. Contoh dalam hadis Rasulullah. Ini hadis sahih. Bahwa sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat fardu subuh itu lebih nilainya, lebih utama, lebih baik daripada dunia seisinya. Hanya 2 rakaat aja. 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh. Nilainya lebih utama, lebih baik, ya, daripada dunia seisinya. Bagi orang yang gak yakin, ya, bagi orang yang tidak yakin, akan cenderung cuek. Ya. Dia cuek. Dia malas untuk ngapain sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Tapi bagi orang yang yakin bahwa ini adalah hadis Rasulullah yang sahih, benar, dan nanti di akhirat Allah akan memberikan balasan, lipat gandakan, bahkan dilipat gandakan. Yakin dengan janji dari Rasulullah, dengan sabda Rasulullah, karena Rasulullah itu tidak mungkin dusta. Dan Rasulullah, ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah kebenaran, ya, yang juga sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabda-sabda Rasulullah itu adalah kebenaran, ya, yang sumbernya dari Allah. Jadi maka janji Rasulullah berarti juga janji Allah. Ya, janji Allah. Sabda Rasulullah berarti itu adalah merupakan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang yang yakin, maka dia bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh untuk sholat sunnah sebelum sholat subuh. Nah, apalagi ini sholat sunnah, apalagi sholat wajib, otomatis lebih lagi bersungguh-sungguh. Karena pahalanya tentu lebih baik lagi daripada pahala sholat sunnah. Inilah suatu hal yang luar biasa. Bayangkan kalau dibandingkan dengan seseorang yang tidak yakin dengan kehidupan akhirat, dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah, yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Dia kerja keras dari kecil, dari muda sampai tua, ya kan? Mengumpulkan tabungan, menyisihkan tabungan dari penghasilannya tiap bulan, ya. Sehingga dia bisa membeli, ya, rumah, ya, di kompleks yang mewah 2-3 tingkat. Ya. Dicicil selama bertahun-tahun. Kerja keras untuk mendapatkan rumah, fasilitas, ya, mobil, ya kan, kemudian segala macam hal yang terkait dengan duniawi. Ya. Sehingga dia ketika sudah tua, ya, itu memiliki 3 rumah di beberapa, di 3 rumah atau 1 apartemen, ya kan. Kemudian dia punya mobil 5, punya pekerjaan, ya, punya karir yang bagus, ya, punya tabungan yang banyak. Ya. Tapi itu hanya kecil. Kenapa kecil? Karena dia kafling rumahnya paling berapa, ya. Sementara ya, dua sholat sunnah sebelum sholat subuh itu dunia lebih baik daripada dunia seisi. Dunia seisi berarti seluas dunia ini, ya, dengan segala isinya. Jadi kerja keras bertahun-tahun tapi cuma mendapatkan itu, ya, lima rumah itu tadi, ya, kemudian apa mobil dan sebagainya. Sementara ini dua rakaat aja sudah bisa melebihi daripada dunia seisinya. Nah, kapan diterima? Nanti di akhirat. Nanti di akhirat. Dalam kehidupan abadi, kehidupan selama-lamanya. Sementara orang yang orientasinya hanya untuk mengejar duniawi tadi, mengumpulkan tabungan, kemudian punya rumah di sana-sini, itu berapa lama dia menikmati rumahnya? Ya, sampai dia mati. Ya, setelah mati, dia tidak bisa lagi menikmati fasilitas rumah yang dia kumpulkan jeripayanya itu. Semua yang dia jeripayanya akan ditinggalkan dan akan dinikmatin oleh keturunannya, oleh sanak familinya. Dan nanti di akhirat malah bisa menjadi pemberat dia. Kenapa? Karena akan ditanyakan harta bendanya, ya, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, inilah pentingnya sekali kita berpegang teguh, ya, dengan agama yang benar, agama Islam. Ya. Jadi Islam adalah hidayah. Islam adalah jalan hidup yang penuh dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, surat 100 ayat 125, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lilislam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqa. Harujan. Harujan ka'annama sa'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alu Allahu rijsa 'alal ladina la yu'minun. Wa hadha siratu rabbika mustaqima. Qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun. Surat ayat 126, ya. 125 dan 126. Barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah, petunjuk, maka dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Jelas, ya. Jadi siapapun manusia di dunia ini yang dikehendaki Allah, ya, mendapatkan hidayah, maka dia akan dibukakan dadanya, hatinya untuk memeluk Islam. Kenapa? Karena hidayah hanya ada di dalam Islam. Petunjuk Allah hanya ada di dalam Islam. Tidak ada hidayah petunjuk selain di dalam Islam. Ya. Semua jalan hidup selain Islam itu bukan berada dalam hidayah. Kalau bukan berada dalam hidayah, Allah berarti sesat. Sesat berarti tidak ada gunanya, berarti nanti di akhirat tidak dinilai sama sekali. Allah tidak diperhitungkan. Amal-amal ibadahnya, ya. Amal-amal sedekahnya, donasinya, ya. Perjuangan hidupnya, kebaikan-kebaikan yang dia berikan kepada sanak familinya, kepada orang-orang yang dia senangi, kasihi, tidak ada gunanya. Ketika apa? Ketika dia jalan hidupnya bukan jalan hidup Islam. Ketika agamanya bukan agama Islam, ketika keyakinannya bukan keyakinan Islam. Nah, ini penting sekali, ya. Ini adalah peringatan keras, ya, bagi kita, ya, supaya kita menguatkan, ya, bagi yang Muslim menguatkan kembali, ya, untuk mengokohkan diri komitmen dengan jalan hidup Islam. Bagi yang non-Muslim, saudaraku yang masih belum Muslim, belum masuk Islam, maka ini adalah peringatan keras agar kembali kepada agama fitrah. Agama fitrah, agama fitrah manusia adalah Islam. Sementara agama yang lain itu adalah bukan agama fitrah, bukan agama hidayah, bukan agama petunjuk. Kemudian, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayqan harujan harujan ka'annama sa'atu fis sama. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi sesat, maka dia jadikan dadanya itu sempit dan sesak. Sempit dan sesak seakan-akan dia mendaki ke langit. Apa artinya? Artinya, ya, dadanya itu tidak lapang. Dadanya sempit dan sempit. Sesak itu artinya apa? Artinya dadanya hanya dipenuhi oleh gelora kepentingan duniawi. Ya. Ya. Ya. Banyak orang yang dia tertawa-tawa. Makan kenyang, minum kenyang, ya kan, hidup enak, nyaman, tapi hatinya itu sempit. Dadanya sesak. Kenapa? Karena tidak tenang, hatinya tidak tenang, hatinya tidak, ya, hatinya dalam kebingungan. Ya, ya, hati yang sempit dan sesak, dada yang sempit dan sesak, itu adalah dada yang penuh dengan kebingungan. Kebingungan kenapa? Karena hidup jalan dalam kegelapan, ya, meraba-raba. Ya, ya. Tidak jelas tujuan hidupnya mau kemana. Ya, ya. Ketika tua, ya, ketika tua dia merasakan hidupnya merana, hatinya kosong. Hatinya kosong, merana, ya kan? Ya. Tidak ada ketenangan jiwa. Ya. Ya. Tidak ada ketenangan jiwa. Dan ini bisa kita tanyakan kepada orang-orang non-muslim yang sudah tua dan dia menjelang azal. Menjelang azal. Maka hidupnya tidak tenang. Ya. Ya. Dia mungkin nyaman dengan masa pensiun dia. Tapi sebenarnya hatinya tidak tenang. Kenapa? Karena setelah mati, pertanyaan besar bagi dia. Mau jadi apa kita setelah mati? Ya kan? Jadi kehidupan setelah mati dia enggak jelas. Karena enggak jelas maka hidupnya tidak tenang. Ya. Beda dengan seorang muslim. Seorang muslim yakin, ya, dengan grand design kehidupan bahwa setelah mati itu nanti akan masuk ke dalam alam kubur, ya kan? Kembali kepada Allah yang menciptakan semua kehidupan, kembali kepada Allah raja yang sesungguhnya, ya. Kemudian di sana ada pertanyaan, ya, kubur, ya, oleh malaikat mungkar dan nakir. Ya. Kemudian di sana ada azab kubur dan ada nikmat kubur. Maka orang yang beriman akan selamat dari azab kubur, ya. Sementara orang yang tidak beriman, selain orang-orang non-muslim, itu tidak akan selamat. Ya, tidak akan selamat di alam kubur. Ya. Ya. Kemudian nanti setelah itu akan Allah jadikan kiamat. Kiamat itu berarti proses transformasi kehidupan. Ya. Ya. Yang tadinya manusia di dunia ini itu terpencar. Dibatasin oleh kurun waktu, generasi per generasi. Ya. Kemudian tempatnya juga berbeda-beda di muka bumi ini. Ya. Ada yang tinggal di Asia, Eropa, Afrika. Ya. Ada yang di pegunungan, ada di pantai, dataran rendah, dataran tinggi. Ya. Terpisah-pisah waktunya, tempatnya terpisah-pisah. Nanti setelah kiamat, ketika semua manusia, ya, dihidupkan kembali oleh Allah, kemudian dikumpulkan semuanya, maka semuanya hidup dalam satu tempat, satu zaman, yaitu di padang mahsyar. Dan disitulah maka kemudian keadilan Allah itu ditegakkan, pembalasan itu dilaksanakan. Ya. Kemudian orang-orang yang beriman, ya, yang benar keselamannya itu akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Sementara orang-orang yang keyakinannya salah, jalan hidupnya gelap, ya, buram, samar-samar, ya, ya, maka itu, ya, itu jalan hidup selain Islam, maka dia akan masuk neraka. Ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, undang-undang Allah, undang-undang kehidupan. Ya. Dan ini maka kita penting sekali memahami tentang undang-undang dasar kehidupan, ya, grand design kehidupan, ya, dan undang-undang dasar kehidupan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pemilik kehidupan ini hanya Allah yang mengatur dan memelihara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Manusia tidak memiliki kemampuan, kapasitas, ya, untuk membuat undang-undang dasar kehidupan, karena manusia itu terbatas, kehidupannya dibatasi oleh waktu, cuma beberapa tahun di dunia ini. Ya. Kapasitas kemampuan pengetahuannya juga terbatas. Ya. Nah inilah maka Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha melihat, Allah yang maha menguasai. Itulah yang menentukan undang-undang dasar kehidupan. Nah undang-undang dasar kehidupan itu di mana? Ada di dalam Al-Quran. Sebagai wahyu Allah, firman Allah. Ada di dalam sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah undang-undang dasar kehidupan. Karena itu adalah kebenaran. Ya. Al-Haq mirabbik. Ya, falataku nam tarin. Ya. Kebenaran itu hanya datang dari Allah dan kita tidak boleh ragu sedikit pun. Maka demikianlah. Kazalika ya jaalulloh rijsa alaladina layu minum. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Ya. Maka wahada siratu rabbika mustaqimah. Qad fasalnal ayati liqaumi yadhakkarun. Maka inilah jalan Tuhanmu, jalan yang benar, jalan yang lurus. Siratal mustaqim. Siratal mustaqim adalah jalan Islam. Ya. Jalan yang benar adalah jalan siratal mustaqim, yaitu jalan hidup Islam. Ya. Maka Islam adalah jalan hidup. Ya. Dia adalah agama, jalan hidup. Ya. Dia adalah konsep kehidupan, undang-undang dasar kehidupan. Ya. Islam adalah grand design kehidupan. Aturan kehidupan untuk manusia di dunia ini dan untuk manusia di akhirat nanti. Islam adalah aturan kehidupan untuk seluruh makhluk. Ya. Seluruh alam di dunia ini maupun di akhirat nanti. Itu Islam yang tegak. Maka nanti ketika orang sudah mati di alam kubur, nanti kemudian dibangkitkan Allah di padang mahsyar, itu Islam yang berlaku. Aturan Allah. Karena Islam adalah aturan Allah. Satu-satunya aturan Allah adalah Islam. Ya. Nah ini ya. Maka orang yang pandai, orang yang pintar adalah dia akan memahami dulu aturan Allah supaya dia bisa menyesuaikan diri supaya selamat nanti. Sementara orang yang bodoh adalah orang yang melalaikan dirinya dari aturan undang-undang dasar kehidupan ini, yaitu Islam. Dia lebih suka kepada undang-undang selain Islam, aturan hidup kehidupan selain Islam. Kenapa? Karena aturan selain Islam itu adalah bersumber dari hawa nafsu. Ya. Dan orang ini ya tidak suka Islam, kenapa? Karena hidupnya penuh dengan hawa nafsu. Ya. Orientasi hidupnya untuk memenuhi hawa nafsu dia. Bagaimana supaya hidup nyaman di dunia ini, hidup enak, makan enak, tidur nyenyak, ya kan? Ya. Fasilitas hidupnya nyaman, mudah, makmur, sejahtera. Itulah yang dicari. Dan itulah itu hawa nafsu dia. Ya. Hawa nafsu dia. Maka qad fasalna al-ayati liqaumi yadhakkarun. Dan sungguhnya telah kami berikan penjelasan yang sejelas-jelasnya ya. Kepada orang yang yadhakkarun, yaitu orang yang menerima peringatan. Ya. Menerima peringatan, menerima pelajaran. Ya. Ya. Saudaraku yang budiman, yang cerdas. Ya. Apakah kita termasuk orang yang bisa menerima peringatan ini? Ataukah kita termasuk orang yang masa bodoh? Ya. Masa bodoh. Kalau kita masa bodoh dari peringatan Allah di dalam Al-Quran, berarti kita ini memang berpaling dari peringatan Allah. Ya. Dan yang nanti dampaknya yang merugi adalah kita sendiri. Ya. Yang merugi adalah kita sendiri. Maka jangan kita berpaling dari ayat-ayat Allah. Ya. Karena peringatan Allah ini adalah peringatan untuk seluruh alam, seluruh kehidupan. Bukan hanya untuk manusia, tapi untuk seluruh kehidupan. Saudaraku yang budiman, kita lanjutkan lagi. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am 161 dan 162 ayat. Ya, ayat 161 dan 162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Dinang kiamam millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kemudian qul aghairallahi abghi rabba wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la tajiru waziratu wisra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Jadi ayat 161 sampai 164. Katakanlah wahai Muhammad, ya. Jadi Rasulullah diperintahkan Allah untuk mengatakan kepada manusia, umatnya. Innani, kul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Sungguhnya Tuhanku telah memberikan petunjuk ke jalan yang lurus, jalan yang benar, ya. Agama yang benar. Jalan hidup yang lurus, jalan hidup yang benar. Yaitu apa? Agama Ibrahim. Yaitu agama Ibrahim yang lurus. Kenapa? Karena agama Muhammad dan agama Ibrahim itu sama. Agama semua para nabi itu sama. Ya, agama Ibrahim, agama Musa, agama Isa alaihissalam. Ya, agama Muhammad alaihissalam. Agama Nuh alaihissalam. Agama Daud, Sulaiman. Agama Ishak. Ya, Ismail, Yakub. Ya, agama Yusuf alaihissalam. Semuanya. Agama Adam, Nuh, ya, Syed, Idris, Ilyas, ya, semuanya adalah sama, yaitu Islam. Kenapa? Karena agama yang benar, inna dina indahul Islam. Ya. Agama yang benar si Allah adalah Islam. Maka Semua nabi dan rasul itu agamanya Islam. Agamanya Islam. Maka kita disuruh untuk mengikuti petunjuk jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Milah Ibrahim yang benar, yang lurus. Dia Ibrahim termasuk orang, dia Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Artinya apa? Artinya jalan kita harus melewati jalan hidup yang lurus. Salah satu ciri khas daripada jalan hidup yang lurus adalah tidak musyrik, tidak menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapapun, ya, kapanpun, dimanapun, ketika orang itu menyembah selain Allah, maka dia musyrik. Ketika dia menyembah, ya, sesuatu selain Allah, atau menyembah Allah tapi juga menyembah sesuatu itu selain Allah, maka dia musyrik. Maka ini agama yang salah. Islam, ya, itu menyembah hanya kepada Allah. Islam bersumber dari Allah. Islam hanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jelas sekali, ya, jelas sekali. Hanya Islamlah aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala, aturan hidup untuk kehidupan